Kemajuan teknologi sekarang high tech. Ibu bapak, dulu panjenengan waktu masih muda mau surat-suratan sama pacar aja susahnya minta ampun. Butuh obat nyamuk kon ngekekno surate. Iku wedi konangan wong bareng. Arep surat-suratan ya ngele pol biyen. Arek saiki, enak kari terek tek tek terek tek tek sret terkirim. Lagi ngapain say? Terek tek tek tek terek tek tek tek tek lagi bobo. Balasne terek tek tek terek tek tek I miss you. Balasi terek tek tek tek muah ngono. Lu ini kalau enggak panjenengan antisipasi bahaya merusak karakter, merusak moral putra-putri panjenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sik. Dulenane ae arek biyen karo arek saiki wis beda. Arek saiki serba elektrik, serba remote, nggih mboten? Nggih. Sampeyan biyen sik cilik apa dulenane? Kepengin mobil-mobilan ya lempung dimbel-mbel. Bane bunder coblesi sodo. Tarik gaya rumput Jepang yang mesinnya ya cangkeme dhewe nemu umplung surung tak tak tak tak tak ini lho wong peleke peda ontel surung gaya rujine lha ngono ku karo udo aku sih menang sing wedok ya dolenan karet kasti engko ana kinjeng ana kupu dincup taleni suwirane gedebok mi bersawen nang namun entungnya cekel kok entungnya gelo-gelo diuneni entung dilar dikidul entung dilar dikidul itu gue seneng hei lawang nemu walang kadungnya candak cek tempelek no sirai walang kadung sundari nek turu ya apa oke biyen rekosoe ndak karuan tapi kadang subhanallah penghargaan kita kepada para kiai para ulama yang jasanya luar biasa kepada kita terus terang mawon kurang bu salah satu faktor keberhasilan seseorang mulia derajate donya akhirat niku mengko penghargaan kepada gurunya ten gene kitab ta'limul muta'allim niku wonten tiyang hebat orang karomah namanya Imam Fakhruddin Al-Arsabandi niku wong karomah saking hebate Bapak Ibu nutuk apa ae lho dadi duit dadi kok ana wong njaluk duit iki kula nyuwun nyutra iki pira gangsal juta sae ditutuk tuk metu 5 juta nyo iki kula butuh nyutra pira sedasa juta sae ditutuk tuk metu 10 juta nyo hei nyuwun nyutrane pira kalih dasa juta sak ditutuk tuk metu duit 20 juta nyo bimanil tahadhil karomah panjenengan kok saged hebat luar biasa ngoten niku sebab napa yai jawabannya apa li khidmati ustazi karena khidmah saya kepada guru saya pengabdian dan penghormatan kepada guru saya Imam Malik salah satu imam dari empat mazhab putrane khatam ngaji Al-Quran itu guru yang mengajari putranya dikasih hadiah 1000 dinar tukokno sapi oleh 200 Innova Rolas jadi aku takon putrane sampean ngaji ndek nggone Darul Falah 75 kene iki khatam Quran ngoten niku sampean bayar piro sik ndek pondok kene 1 bulan syahriahnya berapa 5000 ya saman ngoyong di terminal ya. Rongewu ya, Pak. Berarti anakmu ini regane mek ronguyuan setengah subhanallah kok si ono ya penguripan model ini ya saman ini lo nitip sapi di ngone uang itu aja andum bati kok bati rong juta 1 juta edang bati petang juta rong juta edang gimana hei lah wong nitipno sepeda ontel di pasar lo sewu sedino ini saulan telung puluh ewu itu sepeda ontelmu gak mau ndak pinter ya gak mundak pengalaman malah beret kabeh, rusak kabeh. Lha sampean nitip anak dididik dikai ilmu oleh akhlak tata krama kok manfaate kanggo sampean. Lha kok saulan mek 5000 berarti anakmu ku larang sepeda ontel. Astagfirullahaladzim. Sekarang banyak pendidikan gratis, justru saya prihatin. Banyaknya berjamurannya pendidikan gratis niku sing saken sinten? Sing saken sinten? Salah. Wong tuane gak duwe amal. Gurune wis karuan oleh jatah. Lha lapo ngesakno gurune? Gurune tambah akeh ganjarane. Wong tuane sing gak duwe amal. Eh sak karepmu. Ngene kula nate cerita. Wonten pesantren Quran bubar ya gara-gara kurang sinkron antarane wali santri karo guru. Wong satu bulan ditarik syariah trimo 5000 model yang bulat persis kelakuan wong kono pelintahan. Kapan ditarik syariah Bu karo Pak Ustad ngkon bayar syariah sok mesti santri wis 3 wulan ngono bayar ncerat ncerit ncerat ncerit. Misalnya telung wulan ditake, bu, tunggakannya telung wulan kok bayar. So, mesisan setengah tahun. Nah, karena ustadznya kentekan duit, gak bisa tuku sepidol, gak bisa tuku kapur, gak bisa mulang. Wong drijine juga kena gawe nulis. Main politik akhirnya ustadznya. Pelajaran akhir, muridnya kate mulai diwurui. Kongkon moco ning wong tuane, moco ning wong tuamu, sing banter ya. Ba fathah ba ya fathah ya ro fathah ro ba ya ro diwaca temen ning ngarepe wong tuane. Wong tuane perasaan disemoni disindir anggite kene gak tau ngaji ya. Mas yo ngene biyen yo tau ngaji. Mene anake kate berangkat ngaji diulangi karo wong tuane iki waca ning ngarepe gurumu. Sin fathah sabah fathah baro fathah ro sabaro durung ana sing dikenek gawe bayar kongkonan sabar diwaca temen ning ngarepe gurune jare gurune sabar kok sedina rong dina nek diterus-terusno apa ya iso ngaji wani ndelek anake ndek kene ya kudu wani tanggung jawab dadi menene anak kate mule diwurui mana karo gurune engko wacan ning wong tuamu alif dhamma u sin fathah saha fathah usaha ya mbuh ya apa polae waca temen nang wong tuane jare wong tuane usaha tekan di meneh wong wingi sadol ayam dige tuku beras wis pokoke ketok bedal ngaji nggih gandhe-gandhe omah anak diobrak ate berangkat digawani tulisan wacan ning ngarepe gurumu kok. Ta fathah ta ra fathah ra qaf fathah qa ta ra qa. Waca temen ning ngarepe guru jare guru. Lah iya wis muruk ngaji ora bayaran malah dikongkon. Muring-muring gurune. Anak kate mule. Le Pak guru, Pak ustaz iki gak bayaran malah dikongkon torok. Ya apa wong tuamu iki kok wacan ning wong tuamu karo geget untu sing banter. Mem fathah mata fathah ta mem domahmu matamu. Akhire nasibe pesantren Qur'ane wau ya apa? Ya ba domah bu ya fathah ya ro fathah ro bu ya ro. Ndak karu-karuan. Oke, ini saya sampaikan karena ada struktur, ada urut-urutan. Tujuane urip kula sampean niki pados ridane Gusti. Pados ridane Gusti Allah. Nah, kula sampean enggak akan dapat ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula sampean enggak mungkin dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ngomong rekomendasi legitimasi ngene iki wong ana pelintahan ngerti apa ora ya? Susah ngomongi wong sing gak pati cerdas iku ya. Dadi salah wis ora paham ngomong karepe dhewe. Saya ngaji itu paling gak seneng lek ana sing ngomong-ngomong karepe dhewe. Halo. Bu. Sampean misalnya ngomongi anak sampean, terus anak sing sampean ngomongi ki omong-omong karepe dhewe ngono ku sampean seneng napa mboten? Nah, aku ki ya wong padha ae. Ngajine sing ngomong-ngomong dhewe dongakno jontor lambene. Apa gantian sampean nyekel mik aku sing nangisor. Halo.